dia seperti Abu Jahal. Abu Jahal, ya. Jahal Abu Lahab meyakini bahwa Allah itu ada. Bahkan lebih dari itu, bahwa yang menghidupkan satu-satunya, yang mematikan satu-satunya, yang memberikan rezeki satu-satunya, yang menurunkan hujan satu-satunya, Allah. Ini keyakinan Abu Jahal Abu Lahab, keyakinan benar tentunya. Tetapi Abu Jahal Abu Lahab hanya berhenti sampai di sini. Allah yang mana? Tidak diteruskan. Yang bersemayam di ars, yang pencemburu lebih cemburu dari Rasulullah, Rasulullah lebih cemburu daripada Sa'ad, ya, yang di genggaman tangannya seluruh roh manusia yang sudah mati dan roh manusia yang sedang tidur, ya, yang setiap sepertiga malam turun ke langit dunia tapi tidak meninggalkan arsy-Nya, itulah sifat Allah. Karena Allah tidak bersifat sama dengan yang lain. Kalau kita turun dari lantai ketujuh, tentu lantai detik itu lantai ketujuh tidak ada kita. Tapi Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia dan Allah tidak pernah meninggalkan arsy-Nya. Allah bersemayam di arsy selama lamanya, ya, selagi arsy itu ada. Bila para ulama, apakah arsy ini akan hancur binasa ketika hari kiamat? Ya, karena dalil mengatakan wa kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah, kecuali Allah itu sendiri. Maka surga hancur, neraka hancur, Jibril, Mikail, seluruh malaikat mati binasa. Ya, termasuk arsy. Ini pendapat yang lebih rajih. Selagi arsy itu ada, maka Allah bersemayam di arsy dengan segenap keagungan dan kemuliaan. Ini harus kita yakin. Ya, semua khabar, semua informasi tentang Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis wajib kita imani. Satu saja kita tolak, maka kita keluar dari orang beriman. Kafir. Ya. Sebagaimana Abu Hanifah, Imam Hanafi, guru dari Imam Malik yang banyak bertemu dengan sebagian tabi'in atau sahabat, dia mengatakan, dia pernah ditanya, bagaimana hukum orang yang mengatakan bahwa aku tidak tahu di mana Allah berada? Imam Abu Hanifah mengatakan kafir. Kenapa beliau tidak ragu-ragu mengatakan kafir? Karena berarti orang ini menolak ayat. Dengan tegas-tegas, 7 ayat mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy. Lalu dibaca Al-Quran. Lalu dia mengatakan, aku tidak tahu Allah ada di mana. Tentu yang dimaksud oleh beliau orang yang baca Al-Quran, yang paham Al-Quran, bukan orang bodoh yang baru saja masuk Islam. Tentu wajar dia bertanya, Allah ada di mana? Gitu ya. Jadi satu saja, satu khabar tentang Allah dia tolak. Ya. Dia terima bahwa Allah bersemayam di arsy, Allah maha berkuasa, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, Allah memiliki surga dan neraka. Tapi dia tidak terima kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kafir. Ya. Atau satu, dia tidak terima bahwa Allah cemburu. Ya. Atau satu, dia tidak terima bahwa Allah pernah tertawa. Kafir. Karena jelas sabda Nabi sahih dari Imam Muslim, bahwa Allah tertawa ketika melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Ya. Allah detik itu tertawa. Tertawanya Allah seperti apa? Tentu tidak ada yang tahu. Tentu tidak sama dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tetapi menyatakan bahwa Allah tertawa itu diucapkan oleh Nabi, diucapkan oleh para sahabat, diucapkan oleh Allah sendiri. Maka wajib kita katakan persis seperti yang Allah katakan, dengan pemahaman yang benar, dengan keyakinan yang benar. Jangan seperti orang Mu'tazilah, jangan seperti orang Jahmiyah. Ayat ditolak, hadis ditolak. Ya. Allah tidak tertawa, Allah tidak cemburu. Gitu. Kemudian Muhammad Rasulullah juga harus rinci, sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas. Maka tidak boleh mengatakan, ya, aku beriman bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Muhammad siapa? Enggak peduli. Ya, maka dia harus rinci. Muhammad bin Abdullah. cucunya Abdul Muthalib yang lahir di Mekah, yang ibunya namanya Aminah. Begitu. Bukan sembarang Muhammad. Ya, bukan sembarang Muhammad. Muhammad yang itu. Yang dari lisannya keluar wahyu dari Allah, dari lisan beliau. Apakah wahyu Allah didengar oleh para sahabat langsung dari Jibril? Tidak. Dari lisan Nabi. Semua wahyu keluar dari lisan Nabi. Dari mana para sahabat tahu ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Yasin, Alif Lam Mim, dari lisan Nabi. Tidak dari Jibril. Nabi menerima dari Jibril. Ada kalanya dengan suara lonceng, merincing, dan ini yang sangat berat. Ada kalanya beliau bermimpi tertidur. Ya, ada kalanya Jibril datang dalam bentuk Tihyah al-Kalbi, dalam bentuk seorang sahabat yang sangat tampan. Dan ada kalanya dalam bentuk orang Badui. Dan ada kalanya seperti ini, berpakaian serba putih, berambut sangat hitam, tersisir rapi, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Ya, harus rinci. Dan semua yang diucapkan oleh Nabi wajib kita imani. Satu saja kita tolak, kafir. Satu saja. Tentu dengan kesengajaan, dengan pengetahuan, bukan dengan kebodohan. Dia baca Sahih Bukhari, dia baca Sahih Muslim, hadis sahih, dia tahu bahwa ini sabda Nabi, ya, bahwa Nabi menyuruh jika minumanmu kemasukan lalat, maka celupkan sekalian. Karena apa? Karena sebelah sayapnya ada racun, sebelah sayapnya ada penawarnya, obatnya. Maka celupkan sekalian, buang lalatnya, kemudian minum airnya. Kita yakin bahwa ini sabda Nabi, tapi kita tolak. Enggak, saya enggak terima ini. Kafir. Kafir. Ya? Karena Nabi mengucapkan ini bukan dari beliau pribadi, bukan dari ijtihad beliau, tapi semua dari wahyu dari Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Bagi menolak Nabi, menolak Allah. Itu ya. Satu saja. Bagaimana yang sering kita ulang bahwa berapa ayat yang ditolak oleh iblis? Berapa ayat yang ditolak oleh iblis? Satu. Satu ayat ditolak oleh iblis. Ribuan, ratusan ribu ayat diterima oleh iblis, dijalankan oleh iblis, diamalkan oleh iblis, disuruh sujud kepada Allah, sami'na wa ata'na, disuruh apapun, iblis taat. Ya, bahkan iblis berjasa besar menumpas bangsa maksiat di muka bumi ini sebelum diciptakannya Adam dan Hawa, yaitu jan dari jenis jin yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dan saling menumpahkan darah. Lalu Allah murka kepada bangsa ini, lalu Allah utus, Allah kirim, Allah perintahkan para malaikat dipimpin oleh iblis untuk membasmi bangsa ini habis. Maka iblis mempunyai jasa besar menumpas bangsa maksiat ini. Ya, jadi iblis adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Seluruh perintah Allah iblis laksanakan. Datang satu perintah Allah, yaitu disuruh sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Satu ayat ini, satu perintah Allah ini yang ditolak oleh iblis, lainnya iblis jalankan. Dengan satu penolakan ini, maka iblis kafir, dikeluarkan dari surga dan diancam, dan pasti akan masuk jahanam selama-lamanya. Lihat. Maka kalau kita dengan kesombongan kita, dengan pengetahuan kita, dengan kesengajaan kita menolak satu ayat, menolak satu dalil, kafir, bernasib seperti iblis. Ya, kecuali kita bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak paham, itu lain lagi. Ya, nggak paham, nggak tahu kalau ini hadis Nabi, itu lain lagi, pembahasannya beda. Ya, salah dia, berdosa besar dia, tapi belum kafir. Ya, kita teruskan yang ketiga, wa tuqimus shalah. Dan engkau menunaikan sholat. Pembahasan tentang sholat panjang lebar. Dan tidak ada amal, para sahabat mengatakan, tidak ada amal perbuatan menurut kami, para sahabat, tidak ada amal yang apabila ditinggalkan menjadi kafir. Tidak ada. Ya, tidak puasa kafir, tidak baca Al-Quran kafir, tidak zakat kafir, tidak haji kafir. Enggak ada, kecuali sholat. Ya, kecuali sholat. Ini pun masih hilang. Tidak sholatnya karena apa? Itu. Kalau tidak sholatnya karena menentang bahwa sholat itu wajib, berarti dia mengatakan enggak perlu sholat, yang penting hati baik, yang penting jujur, yang penting amanah, jelas itu kafir. Tapi kalau tidak sholat karena malas, dia masih mengakui bahwa sholat itu wajib, dia masih meyakini bahwa sholat ini perintah Allah yang terbesar, maka ini dosa yang sangat besar, sangat-sangat besar, tapi belum kafir. Masih ingat? Lebih besar mana dosanya? Tidak sholat apa zina? Masih ingat? Iya, tidak sholat. Tidak sholat. Sekarang, bukan zina, memperkosa. Dengan tidak sholat, besar mana dosanya? Tidak sholat. Ya, sekarang gedein lagi, memperkosa ibunya, subhanallah. Berinding kita dengernya ya. Ibunya diperkosa, ibu kandungnya. Dosa kayak apa ini? Ya, orang mengatakan setan, iblis, yang orang yang berbuat seperti ini. Ya, besar mana dengan tidak sholat? Tidak sholat. Ya, karena apa? Karena tidak, karena sholat adalah perintah yang terbesar. Adapun zina, memperkosa, berjudi, minum khamar, ini larangan. Ya, tidak melaksanakan perintah, dosanya jauh lebih besar daripada melanggar larangan. Ini kaidah. Tarkul ma'mur a'dhamu dzamban min fi'lil ma'dzur. Tidak melaksanakan perintah, dosanya jauh lebih besar daripada melanggar larangan. Maka tidak sholat, tidak puasa termasuk pesanannya ya, tidak zakat, tidak haji, dosanya jauh lebih besar daripada berzina, minum khamr, berjudi, merampok, korupsi dan seterusnya. Mana dalil? Kaidah kan dengan dalil. Para ulama membuat kaidah, membuat rumus tidak asal-asalan, tapi berdasarkan dalil. Mana dalil? Adam dengan iblis. Adam dengan iblis sama-sama berdosa. Dan dosanya menyebabkan dua-duanya bernasib sama, keluar dari surga. Ya. Apa dosa iblis? Ada perintah tidak mau menjalankan. Perintah itu pada apapun perintah kan enggak masalah. Yang penting itu perintah Allah. Gitu. Apa dosa Adam? Ada larangan dilanggar. Jangan mendekati pohon itu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini. Nekat Adam dan Hawa mendekati itu. Dua-duanya dosa tentunya. Dua-duanya dosa. Yang satu tidak taat kepada perintah iblis. Yang satu ada larangan dilanggar Adam. Ya, sekarang pertanyaan, lebih besar mana dosanya? Adam apa iblis? Sepakat para ulama iblis, bahkan Yahudi, Nasrani sepakat. Dosa iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Ya. Karena Adam ada ampunannya, iblis tidak ada. Kekal di jahanam selama-lamanya. Karena apa? Itu tadi. Tidak taat kepada perintah, ini dosanya jauh lebih besar daripada melanggar larang. Ya, ada langan-langan nekat dia melaksanakan. Ya, begitu. Maka kalau kita merasa berdosa besar, kalau berzina, selingkuh, berjudi, korupsi, maka harus lebih merasa besar dosanya kalau kita tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, jika mampu. Gitu ya. Nah, inilah sholat. Ya. Dan sholat ini adalah ibadah terakhir yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Gitu. Artinya kaum muslimin sudah enggak pada pakai jilbab, kaum muslimin sudah enggak ada yang bisa baca Al-Qur'an, kaum muslimin sudah tidak tahu hukum-hukum, yang halal dianggap haram, yang haram dianggap udah. Tapi yang sholat masih ada. Gitu. Yang terakhir hilang dari kaum muslimin. Kalau yang pertama hilang apa? Ahkam. Ya, ahkam hukum-hukum, terutama masalah faraid, warisan, hukum warisan. Ini yang pertama kali hilang. Dan shadaqah Rasulullah terbukti kebenaran sabda Nabi. Lihat hari ini kaum muslimin masih sholat, masih zakat, masih haji, bahkan setiap tahun masih menutup aurat, masih baca Al-Quran. Tapi begitu pembagian waris, sudah enggak pakai lagi salat Islam, sudah tidak pakai lagi An-Nisa 13-14, sudah tidak pakai lagi akhir dari surat An-Nisa, sudah tidak pakai lagi sabda-sabda Nabi, ar-rijalu walir-rijali hadzul unsayain, warisan bagi anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan, sudah tidak dipakai. Ya, terbukti. Padahal masyarakat kaum muslimin. Ya. Bahkan di suatu daerah yang semboyannya adatnya bersendi syara bersendi kitabullah, tapi warisan perempuan lebih banyak. Ya, melanggar ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi. Ini yang pertama kali hilang. Ya, sholat terakhir kali hilang. Maka kita lihat di negeri-negeri muslim yang sudah jauh dari syariat Islam, yang penuh dengan syirik dan bid'ah, yang sholat masih ada. Ya, dan banyak sekali dalil-dalil tentang keutamaan sholat. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, wa man tarakaha faqad kafara. Hal ini yang dipakai oleh sebagian ulama, terutama Imam Ahmad, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tentang kafirnya orang yang tidak sholat. Ya, hanya para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau sekali tidak sholat. Ya, seperti Syekh Utsaimin mengatakan belum kafir. Ya, kalau dia tarikus sholat bil kulliyah, meninggalkan seluruh sholat selama hidup tidak pernah sholat, nah, beliau mengatakan kafir. Ya, tetapi pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah pendapat Syekh Albani, pendapat Imam Syafi'i, yang mengatakan dia akan kafir kalau dia menolak wajibnya sholat. Dia meyakini sholat tidak wajib, tidak perlu. Jelas ini kafir. Ya. Dan ini yang akan, yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat. Ya. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat, sebelum zakat kita, sebelum haji kita, sebelum muamalah kita dan seterusnya, maka sholat. Idza shaluhat shaluhat sa'iru amali. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya, tertolong. Jika sholatnya buruk, maka buruklah semua amalnya, ya, menjadi buruk. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ketika didatangi oleh seseorang, dilapori, ya Rasulullah, si fulan rajin sholat, si fulan sholat selalu berjamaah, menjaga sholat lima waktu, tapi dia masih suka mencuri, dia masih suka berjudi, dia masih membicarakan aib orang lain, akhlaknya buruk. Apa jawab Nabi? La'alla salatahu tanha anhu. Nanti salatnya akan bisa mencegah perbuatan buruknya. Lihat, Nabi tidak mengatakan percuma, enggak ada gunanya. Ya, enggak. Nabi mengatakan la'alla salatahu tanha anhu. Ya, nanti sholatnya akan bisa menyetop perbuatan buruknya itu. Karena Nabi tiqah betul, Nabi percaya betul dengan firman Allah, inna sholata tanha lil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Maka orang yang masih sholat, apalagi menjaga sholat berjamaah, kemudian dia punya akhlak buruk, dia punya kebiasaan buruk, maka ada harapan besar. Maka ada harapan besar. Ya, maka buruk sekali orang yang mengatakan percuma sholat. Ya, selingkuh, percuma sholat, korupsi, percuma sholat, kada-kada. Ini ucapan yang sangat buruk, sangat bertentangan dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, jadi orang yang sholatnya baik ada harapan, karena manusia kan tidak bisa dinilai sekarang. Nilai itu akhirnya, innamal a'malu bil khawatim, amal manusia itu tergantung akhirnya. Iya, sekarang dia masih suka selingkuh, berjudi, minum khamar sekarang. Nanti diharapkan ketika dia tidak meninggalkan sholat, bahkan terus menjaga jamaah, walaupun masih banyak amal-amal maksiat yang dia lakukan, maka diharapkan di akhir hayatnya dia sudah bertaubat. Begini. Ya. Maka jangan seperti tarekat-tarekat sufi, ya, yang sering kita dengar mereka mengatakan, mereka membawakan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Jika sholatnya tidak bisa menghentikan perbuatan keji dan mungkarnya, maka Allah tidak butuh dengan sholatnya. Ini hadis maudhu. Ya, maka orang yang berzina, orang yang berjudi, orang yang mencuri, ketika dia sholat menghadap kiblat, menutup aurat, mengikuti sunnah Nabi, diterima apa tidak? Terima, enggak ada hubungannya, enggak ada hubungannya. Bahwa dia berzina, berjudi, minum khamr, dosa, iya. Tetapi kemudian dia sholat, dia mengikuti syarat rukunnya, maka dapat pahala. Dan Allah tidak menyanyiakan pahala seseorang, walaupun dia penjahat. Begitu. Jangankan sholat. Jangankan sholat. Memberi minum seekor anjing. Memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya, dilakukan oleh seorang pelacur. Menyebabkan dia diampuni dosanya oleh Allah si pelacur ini. Berapa kali dia berzina? Puluhan kali, bahkan ratusan kali. Diampuni oleh Allah gara-gara dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Artinya Allah tidak menyanyiakan amal kebaikan. Maka tidak ada percuma sholat, percuma sedekah, percuma. Enggak ada. Tidak ada. Apakah manusia mau sholat harus baik dulu? Mau pakai jilbab harus baik dulu? Yang mau baca Al-Quran harus baik dulu? Enggak. Maka siapa yang masih menjadi orang yang bermaksiat, masih berlumuran dosa, lalu mau sholat, sholatlah. Mau baca Al-Quran, bacalah. Mau sedekah, sedekahlah. Jangan nunggu jadi orang baik. Mau pakai jilbab, pakai. Ya, saya malu dengan jilbab saya. Kalau saya masih begini, masih berbuat dosa, jangan. Jangan pakai jilbab, pakai. Walaupun dia masih berlumuran dengan maksiat. Ya, karena Allah tidak menyanyiakan. Maka haram bagi kita mengatakan percuma ini, percuma itu, percuma pakai jilbab, enggak boleh. Ini ucapan syaitannya. Ucapan yang sangat disukai oleh syaitan. Ya, talbisul iblis. Cara iblis menipu manusia begitu. Ya, lebih baik begini saya. Ya, daripada dia pakai jilbab, hamil juga sebelum nikah, oh, dengan kayak begini, saya enggak hamil, enggak ada yang mendingan. Ya, enggak ada yang mendingan. Bahwa dia hamil sebelum nikah itu buruk, dia tidak pakai jilbab, itu juga buruk, sama-sama buruk. Ya, nah, ketika dia tidak pakai jilbab, yang si fulan pakai jilbab, lebih baik yang pakai jilbab. Ya, maka harus dipisahkan, bukan orang per orang, gitu, amal perbuatan. Kemudian waktu tiyaz zakah dan membayar zakat di lain puasa Ramadan dulu, di sini zakat dulu. Ya, zakat ini merupakan pembersih dari harta kita. Maka siapa yang ingin membersihkan hartanya, maka dengan cara zakat. Bukan berarti ada harta yang haram, harta korupsi, harta hasil mencuri, ingin dibersihkan, gampang, caranya zakat. Bukan. Keliru pemahaman seperti itu. Ya, gak apa-apa. Uang haram-haram, nyampur uang kita, kita nipu orang, kita korupsi, kita disuap. Ngebersihnya gampang. Apa? Zakat. Keliru. Yang dimaksud, uang mau sebersih apapun, artinya dia punya uang 1 miliar dan semuanya halal, warisan dari orang tuanya misalnya, maka ketika tidak dikeluarkan 2,5%, maka ada kekotoran di situ, ada dosa di situ, itu yang dimaksud. Maka harus dibersihkan, keluarkan 2,5% setiap tahun. Setiap tahun. Tidak ada zakat tiap semester, 6 bulan, 3 bulan, ya, bulan, tidak ada. Tidak ada. Kalau antum mau keluarkan tiap bulan, dan gak usah 2,5%, 10%, silakan. Bahkan gak usah tiap bulan, tiap minggu silakan. Tapi jangan bawa-bawa nama zakat. Jangan disebut zakat. Karena zakat adalah ibadah, sama dengan sholat, sama dengan manasik haji. Harus mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada aturan syar'i. Tidak boleh mentang-mentang kita semangat untuk berbuat dan berderma, lalu diberi nama zakat semuanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak ada zakat tiap bulan, tidak ada zakat amalia, tidak ada zakat profesi. Ya, kecuali muncul kira-kira 15 tahun, 20 tahun terakhir. Ya, mana mungkin satu kebenaran muncul baru 20 tahun terakhir. Ya, tidak ada satupun ulama yang menyetujui adanya zakat profesi. Ya, kecuali Yusuf Kordowa. Ya, dan ditentang oleh banyak ulama. Ya, sekali lagi, kalau mau memberikan uang kepada fakir miskin itu baik, silakan. Ya, jangankan 2,5%, 10%, silakan, tapi jangan dengan nama zakat. Gitu ya. Zakat ada aturannya. Dan aturan itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan pembagiannya pun tidak sembarangan. Ya, Allah membatasi berapa? 8. Hari ini tinggal 7. Karena hari ini tidak ada budak. Ya, tidak ada orang-orang yang memerdekakan budak, tinggal 7. Ya, fakir, miskin, gharib, mu'alaf, ibnu sabil masih ada. Fakir miskin kita tahulah ya. Fakir tidak punya pemasukan sama sekali. Dia tidak punya pekerjaan sama sekali. Miskin punya tapi enggak cukup untuk kehidupan dia sehari-hari. Ini berhak mendapatkan zakat. Ya, mu'alaf, orang yang baru saja masuk Islam, keimanannya masih lemah, atau orang yang ada ketertarikan dengan Islam, padahal dia masih Kristen misalnya, masih Buddha, masih Hindu, tapi suka nanya-nanya tentang Islam pada kita, ada harapan dia masuk Islam, maka boleh diberi zakat untuk melembutkan hatinya, untuk lebih memantapkan keimanannya, agar dia lebih simpati kepada Islam. Dari sini kita tahu bahwa yang penting orang masuk Islam. Mau cara apapun gak masalah. Ya, mau lewat uang, mau lewat jabatan, mau lewat nikah, gak masalah. Jangan dihina, jangan dicela. Oh, dia masuk Islam karena mau nikah doang. Abu Salamah, ya, Abu Talha, sahabat-sahabat Nabi besar masuk Islam karena apa? Karena nikah dengan Ummu Sulaim, karena nikah dengan Ummu Salamah. Ya, maharnya apa? Masuk Islam. Dan masuk Islam dan tidak dicela oleh Nabi. Ah, setelah masuk Islam tentu ditarbiyah, didakwah itu agar menjadi baik Islamnya. Kan enggak mungkin orang begitu masuk Islam langsung jadi kiai, jadi ustaz, enggak mungkin. Tentu dia bodoh dulu. Dia enggak tahu tentang Islam. Dan keimanannya tentu lemah karena dia enggak tahu. Semakin tahu, semakin berilmu, keimanan itu semakin tinggi. Gitu ya. Maka tidak boleh kita celah seseorang masuk Islam karena apapun. Lihat para sahabat, lihat Hakim bin Hizam. Ya, kenapa masuk Islam dan kenapa dia mengajak kaumnya masuk Islam? Dia sendiri yang mengatakan enak masuk Islam. Enak masuk Islam. Kenapa? Minta apa saja sama Muhammad dikasih. Enggak pernah ditolak. Ya, karena itu dia masuk Islam. Berbondong-bondong kaumnya masuk Islam. Gara-gara Nabi Muhammad SAW sangat dermawan. Ya. Nah, kemudian beberapa tahun setelah itu dia cerita, dulu aku masuk Islam karena mengincar harta Muhammad. Karena setiap aku minta selalu diberi oleh Muhammad. Tetapi sekarang tidak ada yang lebih aku cintai melebihi Allah dan Rasulnya. Jadi orang baik itu butuh waktu, butuh proses. Ya, hidayah itu tidak datang langsung gelap. Ya, dia ahli maksiat, dia peminum khamr, narkoba, turun hidayah. Ya, cahaya dari langit. Wah, tiba-tiba dia langsung syarif santren. Dia belajar. Yang seperti ini kan cerita 1001. Ya, barangkali ada. Umumnya lewat sesuatu, lewat pelajaran. Dia duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan, dia bertambah ilmunya dan seterusnya dan seterusnya. Maka jadikanlah kita selalu mencari ilmu setiap minggu, ya, minggu dua kali dan seterusnya. Karena menjadi orang baik itu bertahap, butuh proses, butuh waktu. Ya, Nabi juga ketika pertama diangkat menjadi Rasul dan Nabi berilmu, enggak, lewat proses 23 tahun. Ya, dan berapa banyak Nabi ditegur oleh Allah. Ini berarti proses tarbiyah Allah langsung pada Nabi. Hanya Nabi langsung ditarbiyah, langsung dididik, langsung didakwai oleh Allah lewat Jibril tanpa guru yang berupa manusia. Ya. Ini zakat. Kemudian satu lagi ya, untuk haji nanti kita teruskan bulan depan. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun Islam. Maka meninggalkannya adalah ancaman yang sangat besar. Dan tidak ada qodonya. Ya, qodo itu membayar qodo puasa khusus bagi yang sakit, safar, haid, nifas. Ya, tentang orang yang jumbo dan hamil menyusui kan fidyah, qodo itu. Ya, bagaimana dia tidak puasa? Padahal enggak sakit, enggak safar, enggak haid, enggak nifas. Lalu bagaimana? Bolehkah mengqodo? Tidak boleh. Loh, bagaimana? Padahal dia dosa-dosa, iya, enggak bisa ditebus. Enggak bisa ditebus. Ya. Kecuali dia sakit, kecuali dia safar, kecuali dia haid nifas, maka ada caranya menebusnya, mengqodonya di hari lain. Kalau tidak, maka tidak bisa. Karena apa? Karena orang yang meninggalkan puasa Ramadan sengaja tidak puasa, padahal tidak sakit, tidak safar, tidak haid, tidak nifas, maka dosa yang sangat besar dan tidak ada tebusannya. Artinya kalau dia mengkodok berarti kan seolah selesai. Berarti dosanya selesai. Maka boleh juga kita, ini makanan enak-enak. Ya, padahal diperkirakan nanti asar selesai. Ya, habis makan, udah saya makan saja, nanti saya kodok di hari lain. Berarti boleh dong. Ya, gak boleh. Maka tidak ada kodok bagi orang yang tidak sakit, tidak safar, tidak haid, tidak nifas. Tidak ada kodok. Adanya apa? Taubat. Satu-satunya taubat. Kifarat juga tidak ada. Karena kifarat itu, fidyah itu khusus bagi yang jumbo, yang sakit tidak ada harapan sembuh, dan orang yang hamil, perempuan yang hamil dan menyusui. Ya, ini saking besarnya perintah puasa Ramadan. ya, dan ancaman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkannya tanpa udzur. Nabi ketika Mi'raj melihat orang yang kakinya digantung di atas, kepalanya di bawah, lalu dipukul kepalanya dengan besi dan teriak-teriak dan keluar darah nanah dari mulutnya, dari hidungnya, dari telinganya. Ya, Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Jibril menjawab, dia adalah orang yang tidak puasa Ramadan. Ya, ancaman yang sangat. Ya, ada waktu 10 menit untuk soal jawab. Silakan. Begini Pak Ustaz. Kalau saya pernah dengar di hadis, kita mengikuti sekelompok orang Yahudi dan Nasrani, kita akan menjadi bagian dari kelompok mereka. Nah, ya, nah misalnya Yahudi dan Nasrani, dia kan kalau bekerja gitu kan pakai dasi gitu kan. Nah, apakah pakai dasi itu termasuk mengikuti kelompoknya dia? Yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita menghadiri majelis yang dihadiri oleh ustaz-ustaz yang ahli bid'ah, itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Yang pertama, hadis saya dalam Bukhari bahwa man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang bertasabbuh mengikuti kebiasaan satu kaum, kaum itu non muslim, bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Buddha, Hindu, apapun, maka terancam dia termasuk kaum tersebut. Ya, bukan berarti otomatis dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, enggak. Tapi berdosa seperti dosanya orang Yahudi dan Nasrani yang melakukan hal itu. Ya, ini terbatas sesuatu perbuatan yang akal kita tidak bisa menalar, gitu. Ya, adapun yang akal kita bisa menalar, kita boleh ikut-ikutan. Yang pertama kali menemukan komputer orang Yahudi, kita ikut-ikutan, boleh, karena komputer itu kita tahu apa manfaatnya, kita bisa menalarnya. Ya, mobil, mesin dan seterusnya. Ah, kalau betul bahwa pakai dasi itu kebiasaan mereka, tentu kita tidak bisa menjawab ya, apa manfaat dari pakai dasi itu, ya, atau pakai baju toga, atau bersulang, atau menghormat bendera, atau apapun lah perbuatan yang kita tidak tahu apa manfaatnya, dan itu kebiasaan orang Yahudi atau Nasrani, ya, atau orang Jepang misalnya, setiap pagi hari atau setiap ketemu orang dia membungkuk rukuk, ini tidak boleh kita ikuti, ya, tidak boleh kita. Ya. Bahkan kebiasaan orang Jawa, kebiasaan orang Sunda, kebiasaan orang Padang yang bukan kebiasaan Islam, dan kita gak tahu apa manfaatnya. Misalnya orang Jawa itu kebiasaan kalau nikah dia sungkem mencium lutut bapaknya, ibunya, ya. Tentu ini tidak boleh, apa manfaatnya coba? Ya, apa manfaatnya? Tentu kita gak bisa jawab. Kenapa kita lakukan? Gak boleh. Ya, bagaimana kita salam ke kanan, ke kiri, kita menunjuk dengan jari, kita mencium ajar Rasulullah, kan enggak ada manfaatnya. Tapi karena dicontohkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, kita ikuti. Maka sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan Nabi tidak mengajarkan, tidak boleh. Ini kan banyak kan? Walaupun orang menganggap sepele ya. Walaupun banyak yang tanpa keyakinan, kalau dengan keyakinan tentu lebih buruk lagi. Dengan mencium dengkul bapak ibunya di hari raya, maka akan dapat rezeki banyak dan seterusnya, ini lebih buruk. Kalau dia nikah sungkem dulu pada bapak ibunya, kakak neneknya, maka pernikahannya akan langgeng dan seterusnya, ini lebih buruk. Biasanya tanpa keyakinan, ya, mengalir gitu saja, ini pun tidak boleh. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita datang kepada orang yang sedang mengajar, tentu niat kita adalah mencari ilmu. Apa yang kita dengar dari dia akan kita catat, akan kita amalkan, akan kita anggap sebagai ilmu. Nah, kita datang kepada seorang ustaz, lalu dia mengajarkan, saudara-saudara, jika Anda ingin dapat pahala, agar bapak ibu Anda mendapatkan aliran pahala, maka tahlilkan mereka 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tentu sebagai murid kita gak tahu apa. Ya, ya, tentu menambah kesesatan kita. Ya, siapa yang mau cinta kepada Nabi, maka peringatilah maulid Nabi setiap tanggal 12 Rabiulawal, kelahiran Nabi. Berharap para ulama masih berselisih, betulkah Nabi lahir 12 Rabiulawal? Karena ada yang mengatakan 8 Rabiulawal, ya, 18 Rabiulawal, masih berselisih. Bagaimana kita main tembak 12 Rabiulawal? Ya. Nah, oleh karena itu rugi. Ya. Maka kita datang ke majelis ilmu yang betul-betul kita yakini dia mengajarkan sunnah berdasarkan kitab Al-Qur'an, hadis yang sahih, gitu. Sama ketika antum datang kepada seorang dokter, antum nanya-nanya, ini dokter bagus apa tidak? Ya, ini dokter terkenal apa tidak? Ya, dan seterusnya, apa belum ada kasus dari diri dia? Ini masalah dunia, apalagi ini masalah akhirat. Kalau masalah dunia kan langsung bisa ketahuan, oh dokter nggak baik ini. Saya tebus resepnya, saya makan obatnya, oh nggak sembuh saya. Ya, coba kalau ustaz berbicara tentang akhirat, surga neraka kita nggak tahu. Tahu-tahu di neraka, oh salah semua ini. Aku udah sampai neraka, ya. Nah, seperti orang-orang Ahmadiyah, orang-orang Syiah, apakah niat mereka niat mau sesat? Enggak, mereka cari kesana kemari cari pengajian, ketemu sama ustaz apa Ahmadiyah, dengerin dia manggut-manggut, dia nggak tahu apa-apa, ya. Dikiranya dia benar, maka kasihan sekali. Maka kalau antum Allah pertemukan dengan orang-orang yang mengajarkan sunnah Nabi, maka ini nikmat yang sangat besar. Bersyukur kepada Allah. Ya. Ya. Bagaimana hukumnya memberi uang tip atau uang tanda terima kasih kepada seorang karyawan? Ya. Biasanya karyawan kan? Contohnya misalkan kan kalau suka misalkan pengambilan rapor itu suka ngasih duit ke guru gitu. Atau kita habis dikasih jasa kita ngasih tanda uang terima kasih gitu. Iya. Ini dalam Islam disebut hadiah. Hadiah. Kalau hadiah ini dibandingkan dengan riswah, maka beda. Yang mutlak haram adalah riswah, suap. Apa itu suap? Sesuatu yang bukan hak menjadi hak kita gara-gara kita menyuap. Nah, itu suap. Ya, kita belum berhak mendapatkan SIM itu karena kita belum lancar naik motor misalnya. Kita kasih uang, langsung dapat. Nah, ini jelas suap. Ya. Adapun kita diperas, ya, misalnya sudah lancar, dites sudah lulus, persyaratan putus segala macam, tapi masih dipersulit, lalu dia minta 100 ribu dulu, berarti kita akan didolimi. Apakah ini riswah? Bukan, jelas bukan. Hanya khilaf bain ulama boleh atau tidak. Ya, Salim mengatakan boleh. Salim mengatakan boleh, tetapi melihat bagaimana keadaan akibatnya. Karena hal seperti ini akan berakibat panjang. Bagaimana uang tip lebih ringan dari itu? Ya, karena nggak ada apa-apanya kan? Pelayanan sudah dia lakukan, sudah kita dapatkan, lalu kita beri hadiah, kita sudah makan di situ, sudah dilayani, dan dia memang karyawan restoran di situ, kita tunggalkan 5.000, 10.000 nitip. Ya. Hukum asal mubah. Karena memang tidak ada larangan. Ya. Tetapi menjadi terlarang ketika perusahaannya melarang. Mohon tidak memberikan uang tip kepada karyawan kami. Lalu kita ngumpet-ngumpet ngasih, berarti kita tidak amanah. Ya. Karena dia tentu dosa mendapatkan uang tip itu, kan sudah dilarang oleh majikannya. Dosa kan? Kita membantu dia berbuat dosa. Maka lihat keadaan. Apalagi yang bersangkutan dengan sesuatu, walaupun kecil ya. Biasanya kalau dia yang datang ngasih nitipnya gede. Wow, maka sabunnya yang banyak, ya, mobilnya. Ini kan merugikan perusahaan dan tidak profesional tentunya. Maka lebih baik jam. Untuk yang masalah puasa itu, kalau nanti ada perempuan misalnya dia nggak puasa di Ramadan, ya. Nah itu bayar qadha atau fidyah. Puasa perempuan tidak puasa karena hamil atau menyusui. Iya, fidyah. Fidyah ya. Fidyah. Bukan qadha. Ya. Bukan qadha. Karena jelas perintah dari Nabi terhadap wanita-wanita hamil yaitu dengan fidyah. Ya, hanya ada pendapat yang marjuh, pendapat yang kurang kuat, fidyah juga, puasa juga. Ini tidak kuat. Pendapat terkuat fidyah saja tanpa qadha. Ya. Kalau si perempuan berusaha untuk puasa dia merasa mampu. Sekiranya dia merasa mampu dan ternyata memang tidak ada apa-apa pada janinnya, pada perutnya, pada dirinya, maka ini boleh. Karena sifatnya adalah rukhsah. Sifatnya adalah keringanan. Keringanan ini boleh diambil, boleh tidak. Kecuali rukhsah sunat, yaitu telah qasar, harus diambil. Gitu. sama dengan ketika safar. Kita ke Surabaya misalnya, ke Singapura misalnya, Malaysia, kita tetap puasa, maka ini boleh. Boleh. Sekiranya kita kuat. Ya, rukhsah yang boleh diambil dan boleh tidak diambil. Allah. Rukhsah yang harus diambil itu hanya kalau sholat qasar. Sholat qasar, ya. Dan meninggalkan sholat rawatib. Ya. Bahkan sebagian mengatakan bid'ah ketika kita safar masih sholat rawatib. Ya, qobliyah ba'diyah. Kecuali qobliyah subuh. Kecuali qobliyah subuh. Ya. Jadi kalau antum ke Malaysia atau Saudi kemanapun di luar kota, maka enggak usah qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar dan seterusnya, ya, kecuali qobliyah. Kalau itu kalau safar di satu tempat tapi enggak kemana-mana, di tempat itu aja. Waktu juhur kita ada di situ, waktu asar ada di situ, apakah di kosor juga? Apa gimana? Iya, kalau kosor tutup. Kalau jamak jangan. Jamak tidak ada hubungannya dengan. Jamak. Iya. Orang mengatakan jamak harus dengan kosor, enggak. Ya, jamak-jamak kosor-kosor. Jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Kosor hubungannya harus dengan safar. Tidak ada kosor tanpa safar. Adapun jamak bisa tanpa safar. Maka kita di sini di Bintaro menjamak sholat zuhur dengan asar mungkin, maghrib dengan isya mungkin, kalau ada sesuatu. Dan sesuatu ini bukan maunya kita, bukan kita yang atur, tapi Allah yang atur. Ya, jadi bukan rapat, bukan kondangan, bukan resepsi, ya, itu kan bisa kita yang atur. Ya, rapat istirahat dulu. Ya, resepsi ya harus biasa. Tapi kalau kebanjiran, macet, ya, kebakaran, kita enggak bisa ngatur. Ya, nah, maka boleh menjamak. Lebih utama jamaah dengan mukim atau sendiri qasar gitu, Ustaz? Ini khilaf bainal ulama. Kalau dia mudah, tidak ada kesulitan untuk datang ke masjid dan dekat, maka dia mendapatkan keutamaan jamaah, apalagi di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram, tentu lebih baik berjamaah. Gitu. Kalau dia bisa berjamaah dan juga bisa qasar, ini lebih baik lagi. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ketika di Mekah jadi imam. Nabi sholat qasar. Penduduk Madinah semua mengqasar semua. Penduduk asli Mekah tambah lagi dua. Nah, ini yang terbaik. Ya. Nah, tentu ini kan tidak bisa kalau kita datang ke Surabaya enggak ada yang kenal sama kita. Ya, kalau saya aja jadi imam saya ya enggak usah ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu habis, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.